Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lihat ini Al-Fatihah. Amin insyaallah nanti insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim al 'azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Jadi ini kok wacan itu kan diriwayatke saking Aisyah radhiyallahu anha. Kanjeng Nabi niku disuwune pirsa kaleh Aisyah. Nek ten malam Lailatul Qadar niku sing diwaos napa? Terus Rasulullah ya nonton niku wacan asyhadu an la ilaha illallah artine pun ngerti. Astagfirullah nggih pun ngerti. As'alukal jannah nggih pun ngerti. Nek sing ngerti ya. As'alukal jannah ya Allah, kula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan nyuwun swarga. Wa a'udzubika minan nar. Lan kula nyuwun reksa panjenengan saking neraka. Allahumma innaka ngafuun. Duh Gusti Allah, panjenengan wa estu zat ingkang kathah pangapuranipun. Tuhibbul afwa, lan panjenengan kula remen paring ngapunten. Fa'fuani, mula mugi panjenengan ngapunten dhateng kula. Tenggen riwayat lain, ngaten malam Lailatul Qadar niku sing diwaos anu Ismul Azam. Ya Hayyu Ya Qayyum, La Ilaha Illa Anta, Subhanaka Inni Kuntu Minaz Zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum, Duh Zat, Duh Gusti Allah panjenengan Zat ingkang Hayyu, ingkang gesangaken, ingkang Maha Gesang. Ya Qayyum ingkang Zat ingkang Maha Njumenengaken. Jadi yang menghidupkan, Maha menghidupkan, Maha hidup dan menghidupkan. Ya Hayyun, Ya Qayyum, yang Maha berdiri, Maha mendirikan, maksudnya. Ya ana wong ki ditahe Gusti Allah urip ning ra iso ngapa-ngapa, iki jenenge mung urip tok. Nek iso diparingi urip terus ya iso kemlinti, ya iki jenenge diparingi Qayyum juga kan. Diparingi iso ibadah, iki jenenge diparingi Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka Maha Suci Engkau. Inni kuntu minal zalimin. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman, termasuk orang yang berbuat dosa. Jadi kabeh menungso itu kan berbuat dosa selain para nabi dan rasul. Jadi dengan mengakui itu maksudnya ini memohon dimaklumi, mohon di apa jenenge diampuni. Nanti dua itu macan apa jenenge pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu kapan ya wallah alam toh. Dan bisa juga berarti Ramadan tahun ini itu si A memperoleh malam Lailatul Qadar pada tanggal 21 misalnya. Si B bisa memperoleh juga pada tanggal 23. Si C juga bisa memperoleh pada tanggal 25 ya terserah Allah. Ada satu tafsir begitu. Ada tafsir juga yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sifatnya umum. Jadi Ramadan tahun ini tanggal berapa? Ya cuma tanggal itu. Tapi ada yang pendapat-pendapat ulama-ulama tasawuf menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu dalam satu Ramadan itu bisa berkali-kali. Tergantung orang itu kapan bisa menemukan. Jadi masing-masing orang tanggalnya pada tahun yang sama, pada bulan Ramadan yang sama itu bisa memperoleh Lailatul Qadar pada malam yang berbeda. Nah, bagaimana ciri orang yang mengalami Lailatul Qadar itu? Ciri orang yang mengalami Lailatul Qadar itu, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa, perubahan yang positif, teman-teman. Orang kok misalnya copet untuk Lailatul Qadar sudah dirampok, bukan begitu? Jadi semangat ukhrawinya semakin kuat, dan itu juga diukurnya itu tidak hanya sehari dua hari. Jadi secara umum itu membelokkan tujuan hidup seseorang menuju lebih baik. Nah, jadi berarti kita itu perahu, no? Biasanya ngarai ini ngidul, ngidul ya positif, tapi ya bukan yang terbaik. Yang terbaik pada ini ngulon. Nah, dengan murah Lailatul Qadar, perahu itu akan berubah haluan, berubah arah ke ngulon, ke barat. Nah, bahwa apa jenenge berubah haluan kan tidak segera langsung kelihatan. Tujuannya tetap masih panjang, kan. Nah, itu pada tahun-tahun berikutnya akan kelihatan lho. Kan kelihatan nek santri mukim jane nek pengen dadi kiai jane banyak sekali kiai yang diwisuda pada malam Lailatul Qadar. Nah, nek entuk tiba-tiba terus ya ora kudu saiki langsung dadi kiai, ya ora. Tapi tahapan-tahapan hidup selanjutnya itu akan menuju ke itu. Budu tadi pinter, ada juga itu putrane Pak Kamto Sewon maunya budu. Terus pada malam selama bulan Ramadan itu setiap malam itu belajar terus. Setiap malam jam rolas tangi terus sinau. Tiba-tiba sejak saat itu dia menjadi sangat cerdas anak itu. Nah, itu lentok malam Lailatul Qadar itu menjadi cerdas. Margi misalnya wangel ngelamar untuk Lailatul Qadar, orang lamarnya mah do dilamar, mana tau? Misalnya begitu. Ini babakan Lailatul Qadar ini bab pun malam ke-19 ya. Rasulullah itu menyabdakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dalam riwayat-riwayat yang disabdakan Rasulullah yang terbanyak itu kemungkinannya kan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga Nabi menyampaikan malam Lailatul Qadar itu ya malam ketika Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi yang pertama kali mengalami Lailatul Qadar itu ya Rasulullah menerima wahyu pertama. Ada banyak riwayat itu. Ada yang kalau di Indonesia yang paling terkenal kan wahyu pertama itu tanggal 17 Ramadan. Dalam riwayat lain ada yang menyatakan bahwa Rasulullah itu menerima wahyu pertama tanggal 23, ada yang 21. Ya antara itu, ada yang 19. Kok iso beda-beda lah, zaman biyen iki tanggal-tanggal niku ora patek digateke kan to. Setelah Rasulullah wafat ya baru dieling-eling kok biyen Rasulullah, gitu loh. Andanya iki ngono iki. Dan itu hikmahnya ya ora sehingga kita itu orang Islam itu tidak patok bangkrong kudu tanggal 17, kan tidak ada. Jadi beda-beda pendapat tidak masalah. Yang penting ora kok malamnya tanggal piro itu bukan begitu. Ya, tapi yang penting itu peristiwa itu sendiri. Sebab ya, sebenarnya itu malam tanggal piro itu ya, kekeliruan banyak manusia kan selalu mengacu pada tanggalnya bukan pada kejadiannya. Yang penting itu bukan bulan Ramadannya, yang penting itu puasanya kan. Yang penting juga bukan puasanya, tapi takwanya kan, itu kalau langkah-langkah berikut. Jadi Ramadan, puasa, takwa, itu. Berarti rasa Ramadan, rasa puasa langsung takwa, ya tidak mungkin. Kalau mau ke kota gede dari pondok ini, itu harus lewat Tambalan, itu. Lewat sini, Jambidan, terus sesuai tekan ini Pak Mol, terus kota gede. Tidak bisa langsung, berarti langsung hanwe, yang penting kan langsung ke kota gede, langsung mencolot, ya tidak bisa, harus tertib gitu. Kemudian mengenai hadis yang dibacakan Margi tadi itu la tadkhulul malaikatu ya. La tadkhulul bait, la tadkhulul malaikah dan seterusnya itu. Yang perlu digarisbawahi tentang suratun, tentang rumah itu tidak dimasuki malaikat kalau ada surah. Surah itu gambar makhluk hidup yang komplit atau patung, ngerti? Itu nek ulama salaf menyatakan yuspamen anggere gambar makhluk hidup wutuh ditemplekke atau patung wutuh manusia makhluk hidup wutuh di situ poin itu berlaku hadis Nabi. Tapi ulama khalaf memberikan tafsir yang agak berbeda. Yang dimaksud surah di situ oleh Rasulullah itu adalah gambar gambar makhluk hidup atau patung yang disembah. Analah. Artinya malaikat itu tidak akan pernah mau masuk satu rumah yang di situ itu ada patung yang disembah atau rumah yang dipakai untuk menyembah patung. Analah. Ini lebih anu ulama khalaf lebih longgar. Ulama khalaf itu ulama belakangan ini. Tapi kalau kita mau aman ya ambil saja anu secara apa jenis tekstual menurut ulama salaf itu ulama uno apa yang ada gambar ono apa jenenge ono apa patung sing wujude makhluk hidup utuh di dalam rumah maka mereka tidak mau masuk. Nah, mbuh disembah mbuh ora poen ndak mau masuk. Kemudian juga anjing. Nah, yang dimaksud dengan anjing itu nenggon ngilmu syariat ya seperti itu. Kalau di dalam rumah itu ada anjing itu memang mereka enggak mau masuk kan itu. Tapi dalam teks tasawuf yang dimaksud rumah dan anjing itu berbeda lagi. Rumah itu adalah hati kan itu. Anjing itu adalah sifat buruk kan itu. Jadi malaikat itu tidak akan pernah masuk dalam rumahmu yaitu hatimu. Kalau hatimu itu di dalam hatimu itu ada anjing kan itu. Anjing itu di situ penyakit hati. Dan ana ngono kuwi. Ya mungkin omah iki ora ana asune, ora ana gambare. Ning sing duwe omah iki atine kebak asu. Ya padha wae. Ya malaikat mlebu omahe ning ra mlebu atine, kan to? Lah nek malaikat ra mlebu atine ya sing mlebu ting brudul iki setan. Ngerti to? Ana ning ngono kuwi. Ana sing katro anggere ana asu patene ndak malah ya piye. Jadi ada beberapa. Nah, mana yang harus diambil mana ya? Semuanya harus diambil itu. Bahwa rumah tidak ada anjingnya. Bahwa rumah setiap orang itu punya rumah yaitu hatinya sendiri. Nah, maka hatinya itu harus dibersihkan dari anjing, dari sifat-sifat buruk. Nah, cara Imam Al-Ghazali ngene. Jangan sampai orang ana gambare, ora ana patunge, tertib omahe isine kaligrafi tok, ning atine sombonge pol utawa senengane iri, ya wis malaikat pancen mlebu omahe, ini ming denger-denger ning kursine kuwi ora kersa mlebu atine wong mau lha nek ati wong ora dileboni malaikat itu sing mlebu setan. Halo. Padahal kalau diterangkan lebih lanjut lagi mengutip beberapa sabda Nabi itu Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati manusia itu hanya punya satu pintu yang bisa dilewati malaikat. Gitu loh. Kemudian ada 1000 pintu di hati itu yang bisa dilewati setan. Jadi malaikat itu hanya bisa masuk lewat satu pintu dalam hati manusia. Sementara setan itu punya 1000 pintu di hati manusia. Terus pancen nek upama atine kebak setan iki ya wajar. Lha sekarang ya pintune 1000 sih. Padahal balapan mlebu ngono malaikat karo setan diabani jirolu ngono iki. Malaikat mlebu siji ya setane mlebu 1000. Ana ta? Mula ya ada kurang ajar. Dolali ro Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makane apa wis jene ngendikane Kanjeng Nabi nek atine menungsa itu kan ibarat apa wis jene roti yang dikerubuti lalat. Nah, seandainya ati itu tidak dikerubuti lalat, tidak dikerubuti setan, maka semua orang yang menyebut Allah itu akan melihat alam malakut. Nah, kata Rasulullah. Nah, semua orang itu bisa melihat alam malakut. Tapi karena hati itu dipenuhi oleh si barat roti kebak laler. Mulai laler iki ya warna-warna. Maksudnya setan iki ana laler sing ngejak tuku klambi, ana laler ngejak tuku apa. Wis pokoke kono-kono kuwi sing segala keinginan itu. Segala keinginan itu yang mulai njur weruh Gusti Allah, aja meneh kok weruh Gusti Allah. Hitungane pirang rokangat salate cok lali, ana ta iki banget tenan asline. Ya termasuk awake dhewe niki. Tapi carane anu itu carane mengobati seperti itu. Carane mengobati seperti itu jane gampang. Pada tingkat awal itu apa jenenge? Tolaklah semua keinginan kita. Jangan pernah menuruti semua anu keinginan. Setiap keinginan itu jangan kau turuti. Anggere ndek kepengin apa? Pengen mangan roti, malah mangan telo. Pengen mangan telo, malah mangan watu. Ngono kuwi. Engko terus ngerti, oh iki ternyata iki saya akan mengsik laler kan toh. Nanti jadi tahu. Sebab dalam hati itu ada satu bisikan toh, dari malaikat mulhim itu, malaikat yang memberi ilham. Dan ada 1000 bisikan yang dilakukan oleh setan. Nah, itu kan membedakan kan sulit sekali. Nah, kebanyakan itu karena hanya satu yang benar, 1000 yang salah. Nek cara gampangane iki nek arep gampang ya pokoke ndek kepenginan apa aja turuti, pengen tuku lambi ra turuti, pengen tuku sepatu ra turuti, pengen wis ra turuti. Pengen turu ra turuti, pengen melek. Turuti nek kuwi kan ngono to. Wah, rasah turuti ya turu ya setok nek turu. Yo nek ngantuk ya turu lah kok. Ya nanti mudah-mudahan pada satu pada saatnya nanti kita bisa baca kitab-kitab kaya Ihya itu. Malam Rebu aku merencanakan memang maca Ihya ning malam Rebu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam berapa ini? Kan salah terus. Kawan terus. Piro? Pas. Apa ini nomor telas? Bismillahirrahmanirrahim. Mangan Usair bin Ngamrin lan dilalui sang Usair bin Ngamrin. Wayuqalu Ibnu Jabirin. Lan dening dheweke Ibnu Jabir. Wa wa bidamil hamzah wa fatisin al muhmalah. Lan nanti wa sapa Usair kana ana sapa Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iku ida ata nalikane teko ngale ngatasi Umar. Sapa amdatu ahli Yamani pira-pira pembantu perangnya ahli Yaman. Sa'ala mongko takon sapa Umar humi amdat. Oleh takon afikum ana ta iku endam sira kabeh. Uwaisun utai uwais Ibnu Ngamirin hata-hata sehingga nekani sapa Umar ngala uwaisin yang atasnya uwais radiyallahu anhu. Ini tentang hadis tentang uwais ini dawai yurawatik dawai. Diriwayatkan dari Usair bin Ngamrin, ada yang mengatakan Ibnu Jabir. Beliau menyampaikan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau para prajuritnya dari Yaman itu menghadap, beliau selalu tanya apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais bin Ngamir. Sampai pada akhirnya Umar bin Khattab mendatangi Uwais bin Ngamir mau. Fakala ngandika Uwais Al-Qarni. Fakala ngandika sapa Umar, anta ana ta ta sira iku Uwais bin Ngamirin, Uwais bin Ngamir. Kala matur sapa Uwais, nangami nggih. Kala ngandika sapa Umar, nin muradin ana ta saking kabilah murad, sumamin qaranin nulis saking kabilah qaran. Kala nangam. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais. Sayyidina Umar bertanya, apakah namamu Uwais bin Ngamir? Uwais menjawab, iya. Apakah kamu dari kabilah Murad? Iya. Dan juga dari kabilah Koran, Korni? Betul. Kala ngendika sapa Umar, fakana mongko ana ta ana bika kelan sira apa barasun loro baras. Fa barak ta mongko wis waras apa sira minhu saking baras ila mau dinga dirhamin kejaba panggonan sak dirham. Kala nangam. Kemudian Umar juga bertanya, apakah engkau pernah sakit baras? Baras apa? Belang. Belangnya apa maksudnya? Penyakit kulit, belang. Kulit ini kamu sih, lali aku. Nak ping belang tok kowe, belang. Kemudian kamu sudah sembuh dari penyakitmu itu kecuali satu tempat sebesar mata uang dirham. Uwais Al-Qarni menjawab, benar. Kala laka nata iku duwe sira walidatun utawi ibu. Kala nangam. Sayyidina Umar bertanya, apakah engkau mempunyai seorang ibu? Uwais Al-Qarni menjawab, benar. Kala ngendika sapa Umar, sami tu ngrungu sapa insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sapa Nabi, yakti bakal teko alaikum warahmatullahi sira kabeh sapa Uwais bin Ngamirin, Uwais bin Ngamir, manga amdati ahli Yamani sartane pira-pira pembantune ahli Yaman min maradin saing kabilah murad summa min karonin kana kang ana iku biklan Uwais barasun wa baro aminhu ila maudinga dirhamin lahu walidatun huwa biha barun lau aksama alallah la abarrahu fa inistatok tamongkon lamun kuasa siro ayyastaghfira ingin ta nyunake pangapura sapa Uwais laka kedue siro Umar paf ngal mongkong lakon ana siro Umar fastaghfir mongko nyuwun ngapura sira li he Uwais li kedue ingsun Umar fastaghfara lahum. Kemudian Sayyidina Umar menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian seseorang yang bernama Uwais bin Ngamir bersama Amdadi Ahlil Yaman, prajurit-prajurit dari Yaman. Uwais bin Ngamir itu dari kabilah Murad, kemudian kabilah yang lebih besar itu kabilah Koran atau Korni. Uwais itu pernah sakit baras, kemudian sembuh kecuali satu tempat sebesar mata uang dirham. Uwais itu punya seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Kalau Uwais bersumpah dengan nama Allah, Allah pasti akan membaguskan atau akan menurutin. Nanti nek Uwais ki bersumpah demi Allah, hujanlah, langsung hujan. Demi Allah apa meledaklah gunung itu, ya meledak tenan. Sabda Rasulullah berikutnya, kalau engkau mampu untuk meminta kepada Uwais agar memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, lakukanlah. Nah, kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Uwais, maka sekarang mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku, wahai Uwais. Uwais pun memohonkan ampunan kepada Allah untuk Sayyidina Umar. Faqala ngendika lahu maring Uwais sapa Umar Umar, aina engendi turidu ngarepake sapa sira? Qala matur sapa Uwais, najakula al-Kufata ing Kufah. Qala ngendika sapa Umar, ala aktubu ana ta ora nulis sapa ingsun naka kaduwe sira Uwais ila ngamilha maring penguasane Kufah. Qala matur sapa Uwais, aku nu utawi ana kula iku fi ghabra innasi ing dalam pira-pira wong fakire menungsa. Iku ahabba luwih kinasian ilaya dateng kula. Kemudian Sayyidina Umar setelah itu bertanya, setelah ini engkau hendak kemana? Uwais menjawab, saya hendak ke Kufah. Sayyidina Umar bertanya, perlukah aku bawa, aku sertakan surat pengantar untuk penguasa Kufah supaya kamu di sana mendapat apa jenenge kemudahan? Uwais menjawab, saya ini lebih senang berada di antara orang-orang fakir yang tidak terkenal, ya, tidak ada yang mengenal saya. Falam makana mengenalkan yang ono minang nami saing tahun al mukbili kang madem haji mau haji sopora julun wong lanang min asrofi saing bera-bera wong muliani ahli Kufa. Fawakofa mongko kepeto ing rajul sopa ngumaru umar fasa ala mongko ndangu sopa ngumaru ing rajul ngan uwesin sanging uwes. Fakola engkau matur sopa rajul tarok tuhu ninggal sopa insun hu ing uwes rosal beti kang asor bandane lo omae kolilal matangi kang sidik bandane. Ketika setahun kemudian pada musim haji, ada seorang laki-laki yang mulia di antara penduduk Kufah yang berziarah haji dan bertemu dengan Sayyidina Umar dan ditemui Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menanyakan mengenai keadaan Uwais. Orang itu menjawab, ketika aku pergi, ketika aku meninggalkan Kufah, aku lihat dia itu rumahnya jelek dan hartanya sedikit. Allah ngantika sopa Umar, samik tunggur musopo insun Rasulullah yang pentingani Rasulullah salam-salam, yakul hal yang tiga sopa Nabi, yakti bakal teko alaikum etasi serkabe sopa Uwais bin Ngamir, Uwais bin Ngamir ma'am datin sartane bola min ahli Yamani min muradin cuma min koronin kana bihi barasun fabaru aminu ila maudinga dirhamin la walidatun huwa biha barun la aksama ngalallahi la abarrahu fa ini statok ta'ayya staghfirullaka fafngal fa ata mengkonekani sopa rasul uwaisan ing uwais wakola istaghfirli wala anta utawi sira iku ada suluhe cedhak apa ning ahdan mangsane bisa faren kelalungan salihin kang bagus fastaghfirli kala laki tang umaro kala nangam fastaghfara fa fatina monggo nyonangi utawa roh lahu maring Uwais sapa ana semenungsa fantola kang berasa Uwais ngalawaji ngatasi ngarepe Uwais. Nah, kemudian kepada salah satu penduduk Yaman yang haji itu, Sayyidina Umar menceritakan mengenai sabda Rasulullah bahwa Rasulullah telah pernah bersabda, akan datang kepada kalian orang yang bernama Uwais bin Ngamir di antara penduduk Yaman. Dia itu termasuk suku Murad, kabilah Korni. dia punya, pernah punya sakit baros kemudian sembuh kecuali satu tempat sebesar mata uang dirham. Dia punya seorang ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Kalau Uwais itu bersumpah atas nama Allah, Allah pasti menuruti sumpahnya itu. Dan kalau kalian sempat bertemu, mohonlah kepada Uwais agar memintakan maaf kepada Allah untukmu. Nah, mendengar sabda itu, orang yang baru haji itu dari Kufah itu langsung setelah pulang langsung mencari Uwais dan berkata, "Wahai Uwais, mohonkanlah ampunan kepada Allah untukku." Uwais menjawab, "Bukankah kamu baru saja melakukan satu perjalanan yang baik, yaitu haji? Maka seharusnya aku yang memohon agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah untukku. Kamu kan baru pulang haji, ya, haji itu biasanya haji kan do disuni dungo, aku tak njaluk dungo." Kemudian Uwais bertanya lagi, "Apakah kamu telah bertemu dengan Sayyidina Umar?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Maka akhirnya Uwais tidak bisa menghindar lagi, dia memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang itu. Nah, sejak saat itu ketahuanlah Uwais, Uwais kesaktiannya Uwais itu di antara semua orang. Ketika ketahuan, maka Uwais pun pergi meninggalkan tempat itu. Jadi Uwais ini kan tokoh yang cara saiki ya kaya Mbah Tuhari ini, jadi tidak anu, tapi kenapa disebut Rasulullah, bahkan Sayyidina Umar, bahkan bahwasanya Abu Bakar barang kan diperintahkan Rasulullah untuk meminta doanya Uwais. Padahal Uwais itu kan bertemu Nabi kan hanya sekali apa dua kali, salaman tok, udah rata komunikasi rata ngopo-ngopo. Tapi kenapa di oleh Rasulullah nih, disebut bahwa Uwais itu kalau bersumpah demi Allah itu Allah menuruti. Ya karena dalam versi lain itu diceritakan bahwa salah satu amalannya Uwais itu adalah kalau dia itu seorang apa ini penggembala kambing. Nah, hasil dari menggembala kambing itu sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk meneruskan modalnya. Jadi selalu begitu. Itu salah satu amalannya Uwais. Dan Uwais itu selalu apa jenenge dalam keadaan miskin, dalam keadaan kere dan dalam keadaan tidak pernah dikenal manusia. Ini ada kalanya orang-orang seperti itu orang miskin yang tidak tahu, tidak dikenal, macam-macam kok margi ini mah iso ambuh asline. Kan ora tau? Iso bae ini ya nek margi ora lah. So, no, jadi jangan meremehkan orang. Wah, berarti aku kere ra duwe ra terkenal, berarti aku ampuh ya, ampuhe pol ya. Jangan rumangsa seperti itu. Ada kalanya hikmah itu yang pertama begitu. Yang kedua, bahwa apapun kedudukan kita, kalau berhadapan dengan orang yang lebih soleh, apapun penampilan orang yang lebih soleh itu, ya kita harus menundukkan apa ya, menunjukkan rasa takzim atau hormat. Sayyidina Umar itu khalifah, orang kedua, sahabat yang kedekatannya setelah Rasulullah itu kan, orang pertamanya Rasulullah kan Abu Bakar, orang keduanya kan Sayyidina Umar. Jadi Ulbu Swargo itu Kanjeng Nabi, Abu Bakar, terus Umar urutannya kan ngono kuwi. Oleh durut ke Gusti Allah ngene. Itu karo Uwais tetap minta doa. Ngono lho, meskipun Uwais itu mungkin urutan ke berapa atau malah Uwais itu ya dijamin masuk surga juga oleh Rasulullah. Suatu ketika kan ke Abu Bakar ya. Abu Bakar pas duduk-duduk dengan Rasulullah di masjid itu, sebentar lagi ada orang ahli surga yang masuk dari pintu itu. Nah, ternyata Uwais itu. Kaget, Abu Bakar kan kaget tuh, ora sandalan, utuk, eli kayak ketok goblok. Jeblane iki ahli surga. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Halo. Jangan tertipu dengan penampilan. Dan ketika kita tahu bahwa itu orang hebat ya, datangi mohon doanya. Ya meskipun ada juga yang supaya agama ya cerita. Kalau doa itu sebaiknya apakah minta tolong pada orang soleh ulama? Enggak, doa itu yang paling bagus ya diri sendiri. Karena Tuhan itu sangat dekat. Ya dekat itu ya dekat neng kan ya orang ngono kuwi nek cara Rasulullah itu wong Sayyidina Umar yang dekat banget karo Gusti Allah we. Diweling wis nek ketemu Uwais anu ya kon njalukke ngapura Uwais ya ning ngersane Gusti Allah. Ngene lho. Jadi memang ada wasilah atau ada pelantar-pelantar seperti itu. Ngono lho. Karena nggon Quran kan dekatilah Allah dengan perantaraan-perantaraan. Nah, artinya itu ya mohon doa orang-orang yang memang di sisi Allah itu begitu dekat. Nah, ya memang Allah itu selalu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan bahwa aku itu sangat dekat. Tapi apa yang dimaksud dekat dengan yang dimaksud dekat oleh Allah itu kan tafsirnya macam-macam. Nah, Rasulullah memberikan contoh kepada kita lewat Sayyidina Umar ini. Kalau ketemu wes, mintalah doa. Jadi minta doa restu itu penting dalam tradisi yang diajarkan oleh Nabi kita. Jadi orang dungo dhewe ngopo njuk dungo mbah ki barang kaya mung wong aku ya wong mangan sego aku ya mangan iya nek mbah kile dar sego ki sak mbok anek kowe sak cer anu sak ketel kan bedane kan ngono kuwi. Gitu lho. Ada kadang-kadang saya ini dak iki waton gagah perkasa ning bulane mengerangati apa-apa. Jadi jangan percaya lah sebenarnya tradisi meminta doa restu itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya dibandingnya doa orang tua dengan doa orang yang soleh itu mandi mana? Padahal Rasulullah bersabda doa orang tua itu seperti doa Nabi untuk umatnya. Anak dah? Anak dengan orang soleh itu kualitasnya bagus mana di hadapan Allah? Anak orang tuanya itu tidak soleh, ya bagus yang soleh. Anak tuh hubungan kekerabatan, hubungan darah macam-macam itu tetap kalah naik dibandingkan dengan hubungan ketakwaan. Mana loh? Karena persaudaraan itu yang pertama itu persaudaraan dalam iman, dalam ketakwaan, baru persaudaraan dalam kaitannya dengan darah, dengan yang lain-lain, dengan kekerabatan, mungkin dengan perbisanan, dengan apa. Tapi enggak usah ada hubungan apapun naik. Apa jenis hubungannya sesama orang beriman dan ya sesama orang yang mencari ridha Allah. Sesama orang yang menginginkan diberi apa ku jenenge pertolongan Allah menjadi orang takwa itu lebih erat daripada persaudaraan dalam bentuk apapun. Jadi jangan salah paham. Sumpah nek aku ora arep njuk donga wong ngalim, wong saleh, wong anu. Penting nek aku dungane wong tuaku, lah wong tuame gene nyopet ya lha piye ora ditampa. Anu toh? Ya yang dimaksud Rasulullah doa orang tua itu seperti doa Nabi untuk umatnya kira ya. Seperti doa pemimpin untuk anak buahnya. Anu toh? Nah, dan pada waktu itu kan Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu ada yang menjadi statusnya orang tua, ada yang statusnya anak. Itu podo soleh, podo ampuwe kan itu. Ya wajar no. Jadi Abdullah bin Umar diberitahu oleh Rasulullah doa orang tuamu itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Ya pancen wong bapakne Abdullah iki Sayyidina Umar sih. Kan ana to? Dadi nek misale bapakne Abdullah iki dudu Sayyidina Umar ya beda meneh persoalannya. Jadi semuanya dimintai doa. Ini harus bodoh lah biasanya harus bodoh lagi. Cak minta doa. Nah. Selamat hari raya Idul Fitri dadak mbengek. Wah, astaga banget. Mudah-mudahan hari kemenangan. Sopo sing menang ki? Sopo sing kalah? Sopo keok kabeh. Ya indah-indah. Anu kupat diikat-ikat. Terus apa? Nalah nggo pantun dadak mbengek gah lenjamna. Jadi nek sampean SMS karo aku, Pak Kiai ngene-ngene nganggo pantun bareng, jangan kecewa kalau oleh ku jawab mung 3 huruf. Yo, po yo i, po yes. Wis ngono ki paling. Yo, wis ngono ki paling. Po yo i. Wah, aku ora puitis ra, wegah aku puitis-puitisan ngono ki. Rasah puitis ning mlebu swarga. Soale gak puitis ning swarga. Mane puitis jengking ning neraka ngono to. Yo apik puitis ku yo apik, kadang-kadang puisi itu ya menyentuh terus. Tapi jangan terlena dengan hal-hal yang seperti itu, ngono lho. Dengan gagah-gagahan kalimat-kalimat seperti itu, ngono lho. Kalimat gagah itu memang ada gunanya. Ning jangan hanya menganggap bahwa itu sudah cukup, tidak begitu. Enggak perlu rasa nganggo kalimat apa-apa, rasa nganggo kata, rasa nganggo apa-apa ping ngono ning mlebu swarga. Ngono lho mbone merangkai kata-kata mutiara ngantek sing maca berkerut-kerut, nah ming akhire ming jengking ning neraka ki ngopo. Dan kadang-kadang sing sregep mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri iki malah ana sing dora poso aja. Ana sing poso iki mau wis kesel ngeleh, nggae kata-kata putus ora kuat. Nyekeli handphone ndredeg to. Ya apa meneh ngurusi pameran ya keju. Wis ora ngopo-ngopo ming. Mah ra SMS iki pancen wis kesel ibadah masalah iki, ana lho. sing ora ngopo-ngopo turu-turu, poso wae ora ngene malah sregep merangke-rangke SMS ya. Jangan heran dengan kata-kata indah, jangan terpukau dengan kalimat-kalimat yang memukau seperti itu. Sing penting iki nyata nih. Wa fi riwayatin li muslimin aidan wallahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allahu ya Allahu Allah, Allahu Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.